Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katira amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah, fa insyaallah ta'ala ada kesempatan di malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ketiga ya, atau bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu pembahasan tentang al-hathu ala luzumi samad wa hifdzil lisan, anjuran untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah tentang 10 dari khoslatul lisan ya, bahwasanya al-lisan fihi ashru khisal, lisan padanya memiliki 10 perangai ya, 10 karakter. Yang pertama, huwa adatun yadhharu bihal bayan. Yang pertama, bahwasanya lisan adalah alat untuk menampakkan al-bayan, penjelasan. Yang kedua, syahidun yukhbiru anil dhamir, saksi yang mengabarkan sesuatu yang tersembunyi. Yang ketiga, natiqun yuraddu bihil jawab. Yang ketiga adalah ya, yang berucap yang dikembalikan padanya jawaban. Yang ketiga, natiqun yuraddu bihi al-jawab, yang mengucapkan ya, yang dikembalikan kepadanya jawaban. Yang keempat, hakimun yufsalu bihil khitab. Yang keempat, bahwasanya lisan adalah hakim, pemutus ya, yang dia memutuskan ucapan-ucapan. Yang kelima, syafi'un tudraku bihil hajat, pemberi syafaat yang diperoleh dengannya kebutuhan ya, kebutuhan-kebutuhan. Yang keenam, wawasifun turafu bihil asya. Nah, bahwasanya lisan merupakan wasif, pemberi sifat yang diketahui dengannya seluruh perkara. Yang ketujuh, hasidun tadhabu bihi dhaghina. Nah, yang ketujuh, bahwasanya lisan merupakan ya, hasid, pemanen ya, ataupun pemancing yang dihilangkan dengannya kebencian, ad-dhaghina ya. Yang ke-8, nazi'un yajdibul mawaddah, bahwasanya lisan merupakan nazi', penarik ya, yang ditarik dengannya, yang diseret dengan lisan tersebut, al-mawaddah, rasa cinta ya, itu ditarik dengan lisan. Jika seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, maka akan menarik rasa cinta. Yang kesembilan, wa musallin yudkil kulub atau yudakil kulub. Yang kesembilan, bahwasanya lisan merupakan musallin. Ya. Enam, pisau yang disembelih dengannya hati, yaitu dibersihkan, ya, dibersihkan. Yang terakhir, bahwasanya lisan muazzin turaddu bihil ahzan. Bahwasanya lisan, ya, adalah sebagai muazzin. Muazzin ini dari kata ta'ziyah, ya, yang memberikan hiburan kepada orang yang tertimpa musibah. Maka lisan merupakan muazzin turaddu bihil ahzan. Lisan adalah pemberi takziah yang dikembalikan dengannya kesedihan, ya, ditolak dengannya kesedihan. Nah, kemudian kita melanjutkan, ya, apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Berikutnya beliau membawakan syair. Qala rahimahullah, laqad ahsana alladhi yaqul, dan betapa bagusnya orang yang mengatakan, yaitu orang yang membacakan syair ini. In kana yu'jibuka sukutu fa innahu qad kana yu'jibuka qablakal akhyara. Wala in nadimta 'ala sukutin marratan, falaqad nadimta 'alal kalami mirara. Inna sukuta salamatun wala rubbama zara'ul kalamu adawatan wa dirara. Wa idza taqarraba khasirun min khasirin zada bidaka khasaratan wa tabara. Nah, makna dari bait syair ini, in kana yu'jibuka sukut, apabila sikap diam itu menyenangkanmu, ya, yaitu apabila sikap diam itu membuat engkau senang, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu untuk engkau lebih senang bersikap diam, ya, fa innahu qad kana yu'jibuka qablakal akhyara, maka sesungguhnya telah menyenangkan pula, ya, orang-orang pilihan sebelummu. Maksudnya apa? Maksudnya sikap diam itu merupakan sikap yang disenangi oleh orang-orang pilihan terdahulu dari kalangan para salaf, ya, al-akhyar, orang-orang pilihan, al-ibadah, ahli hikmah. Mereka adalah orang-orang yang menjaga lisan, menjaga ucapan, ya, yang lebih banyak bersikap diam daripada ucapan. Wala in nadimta 'ala sukutin marratan, dan apabila engkau menyesal dikarenakan diam satu kali, ya, apabila engkau menyesal satu kali karena diam, falaqad nadimta 'alal kalami mirara, maka sungguh engkau menyesal berkali-kali karena berbicara. Ya. Kalau engkau menyesal satu kali karena diam, maka engkau menyesal berkali-kali karena berbicara. Tidak menjaga ucapan. Ya. Ya, mungkin ada saat-saat ketika kita diam, ya, sikap diam kita itu tidak mendatangkan maslahat bagi kita, sehingga kita pun menyesal. Tapi, ya, berbicara itu lebih berkali-kali mendatangkan penyesalan bagi seseorang. Inna sukuta salamatun wala rubbama zara'ul kalamu adawatan wa dirar. Sesungguhnya sikap diam adalah keselamatan. Ya. Sesungguhnya sikap diam adalah keselamatan. Wala rubbama zara'ul kalam, manakala ucapan itu akan menuai adawatan, ya, manakala kalam, manakala ucapan, itu akan menuai permusuhan dan kemudorotan. Diam selamat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man somata naja. Barang siapa yang diam, selamat. Sikap diam itu akan mendatangkan keselamatan ya. Nah, daripada berbicara. Apalagi pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Pembicaraan yang sia-sia, ya. Wa idza taqarraba khasirun min khasirin zada bidzaka khasaratan wa tabara. Nah, apabila saling mendekat antara kerugian dengan kerugian, khasir ya ini sesuatu yang merugi ataupun orang yang merugi, ya, saling berdekatan. Wa idza taqarraba khasirun min khasirin, apabila orang yang merugi dekat dengan orang yang merugi, zada bidaka khasaratan wa tabara, maka akan bertambah yang demikian itu kerugian dan kebinasaan. Tabara yakni halak ya. Nah, maka ini syair yang cukup bagus ya, maknanya cukup dalam, memberikan tanbih kepada kita ya untuk menjaga agar senantiasa bersikap diam ya, banyak untuk bersikap diam. Nah, bukan maknanya bersikap diam ya kita menjadi seorang yang sulit ngomong atau sulit berbicara, bukan itu maknanya. Nah, tidak mau bercanda misalnya, ya, bukan itu maknanya. Terus diam saja, tidak. Ya, mudah-mudahan ini dipahami ya. Ma'ruf insyaallah. Diam yang bagaimana yang seharusnya kita bersikap. Ya, artinya apa? Tidak berbicara sembarangan. Ya, tidak asal ngomong seperti itu. Ya. Adapun karakter orang, karakter manusia ya, ada orang yang memang pendiam, ya kan? Ada orang yang pendiam, tertutup, ada orang yang memang orangnya ceria, ya, menyenangkan. Nah. Ya, itu karakter masing-masing. Ya. Kan tapi ini yang ditanbih adalah untuk tidak berbicara tanpa menimbangnya. Ya. Baik. Kemudian beliau membawakan asar ya. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada salah seorang hukama. Ya, kita bacakan ya sanadnya karena berkaitan. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Al-Munzir bin Sa'id. Telah mengkhabarkan kepada ke Muhammad bin Al-Munzir bin Sa'id. Haddatsana Katsirun bin Abdullah At-Tamimi. Telah menyampaikan kepadaku Katsir bin Abdullah At-Tamimi. Qala haddatsana Al-Ala bin Sa'id Al-Kindi. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku Al-Ala bin Sa'id Al-Kindi. Qala, beliau mengatakan, Al-Ala bin Sa'id Al-Kindi mengatakan, haddatsani Abu Hayyah, telah menyampaikan kepadaku Abu Hayyah. Qala, beliau mengatakan, ini Abu Hayyah, salah seorang ulama salaf, kuntu umashi Ismail bin Sahal. Kata Abu Hayyah, suatu ketika aku berjalan bersama Ismail bin Sahal. Ya. Wa kana ahadul hukama. Dan beliau Ismail bin Sahal adalah salah seorang hukama, ahli hikmah. Ya. Ahli hikmah. Nah, orang yang ucapan-ucapannya itu penuh hikmah. Faqala li, maka beliau mengatakan, Ismail bin Sahal mengatakan kepadaku, Ala ukhbiruka bi baiti syi'rin khairin laka min ashrati alafi dirham. Nah, kata Ismail bin Sahal kepada Abu Hayyah, maukah aku khabarkan kepadamu, ya, dengan bait syair yang itu lebih baik bagimu daripada 1000 dirham. Ya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang satu bait syair yang itu lebih baik bagimu daripada 1000 dirham. Nah, atau 10.000 dirham. Jumlahnya banyak. Qultu. Nah, maka Abu Hayyah pun bertanya, baitu syi'rin khairun min asyrati alafi dirham. Bait syair lebih baik dari 10.000 dirham. Beliau heran, ya, bertanya, syair apa itu? Qala, ayyuma ahabu ilaik, nafsuka au asyratu alafi dirham. Maka Ismail bin Sahal mengatakan, mana yang lebih engkau sukai, dirimu atau 10.000 dirham? Engkau milih dirimu, yaitu memilih kebaikan untuk dirimu, apa lebih memilih 10.000 dirham? Qala qultu nafsi. Maka Abu Hayyah mengatakan, ya, nafsi, ya tentunya aku lebih memilih diriku, ya, lebih memilih kebaikan untuk diriku maksudnya. Ya. Fa ansha'a yaqul, maka beliau pun melantunkan bait tersebut, ya, Ismail bin Sahal, ya, melantunkan bait yang beliau sebutkan, ikhfidhis sauta inna taqta bil lail waltafit bin nahari qoblal maqal. Nah, ya, bait syairnya apa? Ikhfidhis saut. Nah, rendahkanlah suaramu, ya, rendahkanlah suaramu, inna taqta bil lail, ketika engkau berbicara di malam hari, rendahkan suaramu, ikhfid. Nah, lirihkan suaramu ketika engkau berbicara di malam hari. Waltafit bin nahar qoblal maqal. Dan hendaknya engkau menoleh di siang hari sebelum berbicara. Nah, di sini dalam bait ini, ya, ini tanbih, ya, tanbih untuk kita memperhatikan keadaan ketika kita berbicara. Ya, di sini sebutkan ikhfidhis saut inna taqta bil lail. Rendahkan suaramu apabila engkau berbicara di malam hari. Karena tabiat ucapan di malam hari itu mudah didengar orang. Ya kan? Karena malam hari itu, ya, adalah keadaan yang hening. Sehingga kalau kita berbicara itu bisa mengganggu orang lain. Mengganggu orang yang beristirahat, ya. Atau ketika kita berbicara, pembicaraan kita didengar oleh orang lain. Ya, apalagi di tempat yang sepi. Ya, di tempat yang sepi. Nah, kalau di apa? Di Yaman dulu waktu kita masih mondok di sana, itu suasana malam hari benar-benar sepi, hening. Ya, tidak seperti di kita, ya, tidak seperti di Indonesia. Ya, yang terdengar suara kendaraan lalu lalang, ya kan, masih terdengar, ya, suara pabrik, suara mesin-mesin terdengar. Kalau di sana itu malam hari benar-benar hening. Nah, sehingga kalau kita berbicara di sini bisa sampai seberang sana, seberang jalan situ masih kedengaran suara kita kalau kita nelpon di malam hari, ya. Saking heningnya suasana malam, apalagi kalau suara kipas dimatikan, ya. Nah, jangan coba-coba nelpon malam hari. Nah, akan mengganggu yang lainnya dan kita pun tidak nyaman, ya, ketika kita menelpon di malam hari. Nah, tidak nyaman tentunya dengan suasana seperti itu. Nah, maka di sini tanbih, ya, ikhfidhis saut inna taqta bil lail. Rendahkan suaramu kalau engkau berbicara di malam hari. Sementara apabila di siang hari, iltafit bin nahar qoblal maqal. Menolehlah engkau di siang hari sebelum berbicara. Karena pembicaraan di siang hari itu banyak disaksikan orang. Ya. Nah, Taib. Tentunya bait ini ya bukan maknanya apa yang dibicarakan pada malam hari berbeda dengan apa yang dibicarakan di siang hari dari sisi kemaslahatan dan kemudorotan. Paham maksudnya? Bukan berarti apa yang dibicarakan di malam hari ya itu harus dibicarakan pada malam hari tersebut. Tidak boleh dibicarakan di siang hari misalnya. Bukan itu maknanya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala pembicaraan baik di malam hari maupun di siang hari itu sama saja. Ya. Nah, sawa'u minkum man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar. Nah, sama saja bagi kalian. Ya. Barang siapa yang asarral qaul. Barang siapa sama saja bagi kalian orang yang menyembunyikan ucapannya. Wa man jahara bihi dan orang yang menampakkannya. Ya. Waman huwa mustakhfim bil lail dan orang yang bersembunyi di malam hari wasaribun bin nahar dan orang yang menampakkan diri di siang hari sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita bisik-bisik, mau teriak-teriak. Ya. Nah, hanya saja syair ini memberi tanbih untuk kita memperhatikan keadaan ketika kita berbicara. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, itu yang Anda pahami dari bait syair ini ya. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajibu 'alal aqil an yakuna natiqan ka'i wa 'aliman kajahil wa sakitan kanatib. Wajib bagi orang berakal untuk dia berbicara ka'i, seperti seorang yang jahil, seperti orang yang bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya dia berbicara seperlunya walaupun orang lain mengira dia tidak memiliki ilmu. Ya. Laisa indahu syai. Orang mengira dia tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, ya. Dia berbicara seperlunya. Nah. Ini ya. Tidak membicarakan setiap apa yang diketahui. Ini ya. Nah. Wajib alal atil an yakuna natiqan ka'i. Ya. Wa aliman ka jahil. Dan menjadi seorang alim ka jahil, seperti orang yang jahil. Maksudnya bukan bersikap seperti sikap orang jahil, bukan. Artinya hendaknya seseorang menjadi seorang alim ya yang kesannya dia yang terkesan dia adalah jahil. Nah, menurut anggapan orang karena apa? Karena dia tidak berbicara sekehendaknya. Dia berbicara ya menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Sehingga orang pun mengira ini orang ini enggak punya ilmu. Ya, orang ini enggak punya apa-apa, enggak punya modal. Itu maksudnya ya. Aliman ka jahil, bukan maksudnya menjadi seorang alim yang karakternya seperti orang jahil, bukan. Taib. Ini harus dipahami. Wasakitan kanatik. Demikian pula menjadi seorang yang diam seperti orang berbicara. Dia diam. Tapi apa? Sikap diam itu seperti dia menyampaikan sesuatu. Ya, kadang ada yang diistilahkan dengan lisanul hal. Lisanul hal, lisan yang ditunjukkan dengan keadaan, lisan ucapan yang kita sampaikan dengan keadaan, ya, dengan isyarat-isyarat. Dan ini biasa lebih mengena ya, lisanul hal biasa lebih mengena daripada lisanul makol. Ya, ketika kita memberikan nasihat misalnya, ketika kita memperingatkan orang, ya. Harus seperti ini, jangan seperti ini. Tapi apa? Tapi perbuatan kita menyelisihi apa yang kita sampaikan, misal. Ya. Itu orang biasanya tidak akan mengabaikan. Beda dengan Dia memberikan contoh. Nah, ini dia diam, nggak banyak ngomong, ya, nggak banyak bicara, ya, tapi dia tunjukkan dengan sikap-sikapnya. Nah, ya, biasanya kan ada yang seperti itu ya, ditunjukkan dengan sikapnya. Dia nggak, terkadang ada orang yang tidak perlu marah, tidak perlu ngomong, cukup dilihat orang sudah paham, oh ini berarti dia sedang tidak suka. Nah, yang seperti ini biasanya lebih disegani ya. Nah, lebih disegani. Walaupun yang seperti ini juga sulit kadang. Ya, sulit. Ya. Kondisi-kondisi kebanyakan kita itu mengharuskan untuk disampaikan dengan lisan. Ya, dengan lisan, diperingatkan. Bahkan harus diperingatkan dengan keras. Ya. Tidak hanya diberikan apa? Diberikan isyarat-isyarat saja. Harus diperingatkan, disampaikan dengan keras. Nah ini. Ya. Tapi ini tanbih bahwa sakitan karena atid, orang diam seperti berbicara menunjukkan lisanul hal dia menyampaikan sesuatu. Baik. Kemudian kita beliau li'annal kalam labudda lahu minal jawab. Karena ucapan itu ya, labudda lahu minal jawab. Mesti ada jawabannya. Ucapan kalam itu ada jawabannya. Ya, kalau kita ngomong kan namanya berbicara, berbicara dua arah ya kan. Kalau berbicara satu arah apa namanya? Berbicara sendiri apa namanya? Nah, aneh ya kan. Namanya orang berbicara tentunya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Dan itu butuh jawaban ketika kita berbicara kepada seorang ya, dengan satu pembicaraan. Labudda lahu minal jawab. Harus ada jawabannya. Ya. Kita misalnya ngomong dengan orang lain enggak ada tanggapan, tidak ada respon, bagaimana sikap kita? Hah? Ya, tidak enak ya kan? Kita menyampaikan sesuatu, enggak ada respon. Misalnya menyampaikan sesuatu yang menurut kita lucu ya. Kita sampaikan. Ya. Tapi yang mendengarkan kita, kita sendiri yang tertawa. Yang mendengarkan cemberut saja, biasa saja. Ya. Nah, biasanya kita merasa tidak enak atau menyampaikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang seru menurut kita. Ya. Nah, tapi yang mendengarkan ya adem-adem aja, biasa aja dengarkannya. Kita pun merasa tidak enak. Nah, ini, ya. Li'annal kalam labudda lahu minal jawab. Karena ucapan itu, kalam itu mesti ada jawabannya. Wal jawab lauju ila lahul jawab, dan jawaban seandainya dijadikan jawaban berikutnya, artinya saling jawab menjawab gitu ya. Lam yakun liqauli nihayah, itu tidak ada ujung dari pembicaraan kalau saling saut-sautan. Oleh karena itu kalau seorang ngobrol biasanya enggak terasa waktu itu sebentar ya kan, apalagi obrolannya itu sambung menyambung menjadi satu seperti kepulauan Indonesia ya kan. Nah, pertama ngobrol kerjaan ya, nanti nyambung ke ngobrol masa lalu, nyambung ke masalah politik lagi, nyambung masalah rumah tangga, nyambung ke masalah anak, nyambung masalah keuangan, semuanya ya. Nah, dari jam 9 tiba-tiba sudah adzan subuh misalnya, nggak terasa ya, nggak terasa. Nah, wah, ngobrol apa yang diobroli. Nah, memang masya Allah ya, obrolan memang menarik kalau kita sudah ngobrol dan nyambung dengan teman kita ngobrol ya, satu inilah istilahnya, satu pengalaman. Nah, itu biasanya terus, tidak ada berhentinya. Nah, ini ya, maka kata beliau lam yakun liqauli nihaya, tidak ada bagi ucapan itu ujungnya. Ya, tidak habis-habis. Wa kharajal mar'u ila ma laisa lahu ghayah. Dan akhirnya seseorang akan keluar yang tidak ada tujuannya. Ya, keluar dari sesuatu yang tidak ada tujuannya, apa tujuannya? Kecuali pembicaraan seputar ilmu ya kan, faedah, fawaid. Nah, ini biasa para ulama mereka bergadang malam. Mereka bergadang tidak tidur dalam rangka apa? Membahas mudzakaratul ilm, mudzakarah ilmu, murojaah, saling memberikan faedah. Ya, ini biasa dilakukan para ulama sampai mereka tidak terasa waktu itu sangat singkat. Ya. Begitu singkat ya waktu. Nah, tiba-tiba sudah adzan subuh. Nah, ini perkara yang baik tentunya, tapi biasanya ya tabiat manusia secara umum yang tidak memiliki ghirah diniyah, semangat agama, semangat ilmu, ya kalau pembicaranya sudah masuk ke perkara-perkara ilmu ngantuk, ya kan, ngantuk. Nah, tapi kalau perkara-perkara dunia, nah ngomongi perkara-perkara dunia itu tidak ada ngantuknya, ya apalagi perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang melalaikan, ngobrol film, ya ngobrolin film. Nah, gimana itu ceritanya kemarin, anak ketinggalan, ya nggak sempat nonton, diceritakanlah, ya. Nah, alur ceritanya, masya Allah, sampai terkadang terbawa, ya kan? Terbawa, seolah-olah film yang mereka ceritakan itu sesuatu yang nyata, kehidupan nyata, ya. Kasihan si fulan ditampar, ya. Nah, ditampar sama pacarnya, ya. Akhirnya dia bunuh diri. Baik. Nah, itu contoh ya, contoh. Ya kalau anak-anak biasanya ngobrolin game atau yang semisalnya, ya seru ya. Nah, tapi ini pembicaraan yang memudorotkan. Wal mutakallim la yaslamu min an yunsaba ila as-salaf wa takalluf. Dan orang yang berbicara tersebut tidak selamat, ya, dari sesuatu yang dinisbatkan kepadanya berupa sikap as-salaf. As-salaf itu ta'ali, sikap sombong, ya, wa takalluf, dan sikap takalluf, sikap membebani diri. Artinya kalau seorang itu banyak berbicara, ya, maka dia akan dinisbatkan, akan disematkan kepadanya sikap as-salaf, sikap sombong, dan sikap takalluf, terlalu berlebihan. Ini ya, biasanya orang yang banyak ngomong seperti itu, ya biasanya orang-orang yang apa, yang takalluf, ya, berlebihan dalam ucapannya. Nah, ini kalau seorang diberi apa, diberi gelar banyak ngomong itu baik atau buruk biasanya? Hah? Baik apa buruk? Buruk ya kan? Nah, buruk. Si fulan orangnya banyak ngomong. Nah, biasanya kesannya buruk. Beda dengan si fulan orangnya tidak banyak ngomong. Nah, ini keumumannya kesannya baik. Ya. Keumumannya kesannya baik. Wasamit, dan orang yang diam, la yaliqu bihi illal waqar wa husnus samt. Dan orang yang diam tidak layak baginya kecuali al-waqar, kecuali kewibawaan. Artinya tidak layak, tidak pas ya bagi dia untuk dinisbatkan kecuali al-waqar, kecuali kewibawaan dan perangai yang baik. Ini orang yang diam. Biasanya dia di cukup disegani ya kan, orang-orang yang lebih banyak diam daripada banyak berbicara. Ya, banyak mangap, asal mangap. Nah. Baik. Kemudian walaqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh ya, sungguh baik orang yang mengatakan, ya, betapa baiknya atau betapa bagusnya orang yang mengatakan, ya ini bait syair ini, hatfum ri'in lisanuhu fi jiddihi au la'bihi au la'ibih bainal laha maqtaluhu rukiba fi murakkibih atau fi murakkabih. Nah, makna bait syair ini hatfum ri'in lisanuhu, hatfun ya ini halak, hatfun al maut, kematian, Kematian seseorang itu adalah lisannya. Yani sebab kebinasaan orang itu ada pada lisannya. Lisan akan menjadi sebab seorang itu binasa. Ya. Fi jiddihi aw la'ibihi. Ya. Di dalam keseriusannya atau di dalam sikap main-mainnya. Baik dia main-main, serius ataupun main-main. Lisan akan menjadi sebab apa? Kebinasaannya. Bainal laha maktaluh. Di antara laha, laha itu sesuatu yang menggantung di leher, apa namanya? Hah? Laha. Sesuatu yang kalau kita ini buka mulut kita ada gantung-gantung itu ya. Itu apa namanya ya? Hah? Ah, itu namanya laha. Nah, tahu ya? Laha. Maka kata beliau, bainal laha maktalu, di antara laha tersebut apa? Teka ya namanya, teka atau apa? Itu ada kebinasaannya. Di situ sebab kebinasaannya. Karena itu batas antara seorang dengan ucapannya dikeluarkan dari situ. Ya, dari dekat dengan tenggorokannya. Rukiba fi murakkabi. Ya. Rukiba fi murakkabi. Yang ditunggangi dengan tunggangannya. Nah. Atau yang ditunggangi di dalam tunggangannya. Taib. Kemudian beliau membawakan asar dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, seorang tabi'in, murid dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan Al-Ahnaf bin Qais, qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perhatikan ucapan ini, pesan Umar bin Khattab kepada Al-Ahnaf bin Qais, ya, pesan yang sangat bagus. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya Ahnaf, wahai Ahnaf, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak ucapannya, maka banyak pula jatuhnya. Ya, banyak ketergelincirannya. Man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Barang siapa yang banyak ucapannya, banyak pula jatuhnya. Wa man kasura saqatuh qalla haya'uh. Barang siapa yang banyak jatuh, banyak tergelincir karena ucapannya, qalla haya'uh, akan sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uh qalla wara'uh. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit pula sikap wara'nya. Sikap wara', sikap menjaga diri. Wa man qalla wara'uh mata qalbuh. Ini ujungnya. Barang siapa yang sedikit sikap wara'nya, akan mati hatinya. Jadi saling berkaitan ini ya. Orang yang banyak berbicara, banyak kalam, akan banyak ketergelincirannya. Dia sadar atau tidak? Ya. Nah, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi lahu balan. Ya. Yahwi bihi finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki, yatakallamu bi kalimah, dia berbicara dengan satu pembicaraan, satu ucapan, la yulqi lahu balan, tidak ada kepeduliannya, suatu pembicaraan yang dia tidak mempedulikan ucapan tersebut, asal ngomong, ya, asal ngomong, nah, asal ucap. Nah. Yahwi bihi fitnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Maka disebabkan ucapan tersebut ya menyungkurkan dia, menjatuhkan dia ke jurang neraka. Yang itu jaraknya lebih jauh ya dari jarak antara timur dan barat. Nah, ini. ucapan. Terkadang ucapan-ucapan tanpa disadari ada ucapan yang mengandung kesyirikan, ya, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, waliyadzubillah. Terkadang bercanda, tapi candaannya menyinggung permasalahan-permasalahan agama. Jatuhnya apa? Istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ini hati-hati ya, terkhusus para thalabah. Hati-hati berbicara permasalahan agama terus dijadikan candaan-candaan misalnya. Ya. Ini banyak. Ya, banyak di tengah-tengah awam itu banyak yang seperti itu. Nah, agama dijadikan candaan. Nah, ini jatuhnya sikap istihza, sikap mengolok-olok agama, dan ini salah satu ya sebab kekufuran. Nah, sebab kekufuran ya. Asbabur riddah, sebab-sebab seorang murtad, salah satunya ini al-istihza bid-din, mengolok-olok agama atau mengolok-olok syariat Islam. Ya. Mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuat main-main. Nah, ini juga hati-hati. Ayat-ayat Al-Qur'an dibikin mainan, ya. Nah, ini juga banyak dari kalangan para thalabah ya yang terjatuh dalam sikap seperti ini, waliyadzubillah. Kadang kita enggak sadar, karena kita jadikan bercanda ya Al-Qur'an, kita jadikan bahan candaan. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru. Qad kafartum ba'da imanikum." Ya, katakanlah abillah, apakah dengan Allah, dengan rasulnya, ya, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Jangan beri alasan cuma main-main saja, cuma bercanda saja. Itu bukan uzur yang dibenarkan. La ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati ya mempermainkan masalah agama. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fidakumullah.